الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة حفظكم الله. Setelah مؤلف إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب menyebutkan contoh pertama dari macam doa atau contoh pertama dari macam ibadah yaitu doa, dan kita telah membaca beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan tentang doa adalah bagian daripada ibadah. Kemudian Asy-Syaikh muallif Imamud Da'wah menyebutkan tambahan dalil yang terdapat di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menegaskan وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabai kalian, memberikan kepada kalian, menerima doa. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِي. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk kepada ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh mengenai permasalahan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak agar kita berdoa, baik dengan doa ibadah ataupun dengan doa masalah. Doa ibadah yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya doa terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ketika kita mengerjakan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah seolah-olah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhai kita, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Atau juga doa masalah, doa dengan meminta, mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini perintah Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mencakup doa ibadah dan doa masalah. Begitu pula mencakup permintaan doa seorang hamba, hajat dunia Nah, maka perintah ini mutlak, termasuk di dalamnya doa ibadah dan doa masalah, dan permintaan seorang hamba atas hajat, keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Dan ini tentu sesuai dengan kekuasaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya kepada umat manusia. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat besar, diberikan kepada siapa saja yang akan meminta. Di dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari karunianya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maka mintalah kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan diberi, melainkan dikasih, melainkan dihamparkan kepada umat manusia. Walaupun setiap hamba meminta masing-masing keperluannya, maka tidak akan berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jutaan umat manusia, miliaran manusia berdoa meminta, sama sekali tidak berkurang sedikit pun dari besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Dalam sebuah hadis qudsi yang amat sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikannya. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, tidak bisa makan. Kalian semuanya haus, tidak bisa minum, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan kepada mereka. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikan kepada kalian. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, apabila generasi pertama kalian, kemudian generasi yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari bangsa manusia maupun jin sekalipun, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berkumpul, berada di atas satu tanah, satu lapang, satu tempat yang tinggi. Fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alata. Maka aku akan memberikan kepada setiap manusia, kepada setiap individu, kepada setiap person, kepada setiap jiwa masing-masing keperluannya, permintaannya, doanya. Ma naqasa dzalika mimma 'indi. Yang demikian itu tidak berkurang dari apa-apa yang telah aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. kecuali berkurangnya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Apakah berkurang air samudra? Jawabannya tidak. Maka permintaan umat manusia dikumpulkan seluas bumi dan lautan. Kemudian mereka meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah beri semua doa mereka. Itu sama sekali tidak akan berkurang dari kekuasaan Allah. Tidak akan berkurang dari pemberian tersebut atas apa yang Allah miliki. Melainkan seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam samudra lautan. Allahu Akbar. Menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah, pemberian Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka hendaknya seorang mukmin senantiasa kembali meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam maslahat agama, keselamatan akhiratnya, penutup amalan yang baik, husnul khatimah, dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Meminta kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bahkan kepada perkara-perkara dunia. Baik itu makanan, baik itu minuman, bahkan perkara yang sepele, perkara yang kecil, perkara yang sama sekali mungkin bagi kita tidak ada harganya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila seorang hamba menampakkan hajatnya, menampakkan keperluannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersandar kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan ini berbeda dengan seseorang yang minta kepada manusia. Kalau meminta pertama kepada orang kaya dikasih, kedua mulai berubah wajahnya, meminta ketiga kali tidak akan diberi, mungkin bisa jadi kita diusir dari pintu. Ini manusia. Mereka akan marah apabila terus-terusan diminta. Oleh sebab itu berkata seorang syair dari kalangan Arab, mereka mengatakan, la tas'alanna bani adama hajatan. Jangan sekali-kali engkau meminta hajatmu kepada anak Adam. Jangan sekali-kali kamu meminta hajatmu kepada manusia. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala murka apabila engkau tidak meminta kepadanya. Wa bani adama, adapun anak Adam, adapun manusia, hina yus'alu yaghdabu, jika kau minta kepadanya akan marah. Ini perbedaan antara makhluk dengan Khalik. Manusia akan berpaling dari kita kalau terus-terusan diminta. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita minta terus-menerus perkara yang rendah, perkara yang mahal, perkara yang sepele, perkara yang berarti, Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin cinta. Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin senang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merasa yuhib apabila seorang hamba senantiasa kembali kepadanya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, para salaf amat sangat membenci meminta-minta kepada tangannya makhluk. Anda memiliki Khalik, tapi meminta masih kepada orang-orang yang hina, yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu mereka mencela permintaan kepada manusia. Di dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta manusia harta-harta mereka takatsuran, untuk memperbanyak uangnya, untuk memperbanyak hartanya dengan meminta-minta, mengulurkan tangan, fa innama yas'alu jamra jahannam, sesungguhnya dia sama dengan meminta bara api neraka jahannam. Fal yastaqil au liyastakbir, maka dia persedikit bara api tersebut ataukah dia malah memperbanyak. Maka ketika banyak meminta kepada manusia, berarti dia banyak akan meminta bara api. Dan semakin sedikit, maka akan semakin sedikit. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula pada hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sumrah ibn Jundub, Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal mas'alata kaddun yakaddu biha ar-rajulu wajha." Sesungguhnya meminta-minta itu adalah cakaran, adalah cabikan. Yakaddu biha ar-rajulu wajha, yang akan mencakar sendiri wajahnya. Maka para ulama ussalaf betul-betul mencela, menganggap hina sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim, apalagi sunni salafi, kepada sifat meminta-minta kepada tangannya manusia. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar bahwasanya berusaha, beramal, berupaya, walaupun itu berat, walaupun itu mendatangkan rezeki yang sedikit, harta yang tidak banyak, penghasilan yang minim, tapi itu lebih utama daripada meminta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La'an ya'khuda ahadakum hablahu faya'ti bihismatil hatabi ala bahrihi." Seandainya salah satu di antara kalian mengambil tali untuk dia ikat kayu di atas punggungnya, apabila satu di antara kalian mengambil tali untuk dia ikat supaya mudah meletakkan kayu di atas punggungnya, tubuhnya, jasadnya, fayabi'uha, kemudian dia berjalan membawa kayu tersebut dan dia jual, khairun min an yas'ala an-nas u'tuhu aw mana'u, lebih baik daripada dia meminta kepada manusia diberi ataupun tidak dikasihi. Maka berusaha, berupaya adalah sifat seorang mukmin, sifat seorang yang mulia. Sifatnya lelaki yang bertanggung jawab. Lelaki yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak mengharapkan pertolongan orang yang lain. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, para salaf mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kepada barang-barang dapurnya, kepada peralatan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Aisyah mengatakan, salullaha kulla syaih, mintalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Hatta syish'an alaik, walau berupa tali sendal sekalipun. Tali sendalmu copot, sendalmu robek, yang mana tidak bisa engkau pakai, kata Aisyah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun permintaan itu hanya sekedar tali sendal saja. Begitu pula Urwah ibn Zubair rahimahullah, beliau mengatakan, inni as'alullaha fi salati, sesungguhnya aku selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatku, hatta as'alahu al-milha ila ahli, bahkan terkadang aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kecukupan kepada keluargaku berupa garam. Perkara mungkin sepele bagi kita, tidak meminta kepada manusia, mengarahkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para salaf, memiliki tauhid yang amat sangat tinggi. Bahkan di dalam perkara-perkara yang rendah sekalipun, mereka senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hukumnya mubah, hukumnya boleh seorang muslim berdoa di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia kita. Seperti kita meminta, Allahumma rizukni baitan wasi'an, ya Allah, berikanlah kami rizki berupa rumah yang luas. Ini boleh hukumnya. Allahumma rizukni zaujatan jamilah, ya Allah, berikan aku rizki istri yang cantik, kedua, ketiga, ataupun keempat. Allahumma rizukni malan kathira, ya Allah, berikan aku rizki dengan harta yang banyak. Ataupun seorang hamba ingin meminta, Allahumma rizukni sayyaratan muriha, ya Allah, berikan aku rizki mobil yang nyaman. Bila dia perlu, sebutkan jenis mobilnya. Pajero Sport Dakar tahun 2017. 4x2 standar dengan warna putih, yang aku bisa enak naik di atasnya. Ini hukumnya boleh, mubah. Karena doa sekali lagi ibadah. Doa adalah ibadah walaupun di dalam perkara dunia. Dan seorang manusia tidak memiliki tempat kembali kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada surat Ghafir ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan beri, aku akan ijabai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadahku. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ibadah. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Berarti doa ini adalah ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadahku, ay du'ai, yaitu berdoa kepadaku, Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Dan ini merupakan peringatan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia yang menyombongkan, merasa kaya, merasa cukup, tidak perlu kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, umat manusia di dalam perkara doa terbagi menjadi tiga golongan. Tidak ada golongan yang keempat. Di dalam perkara doa, umat manusia terbagi menjadi tiga keadaan, tiga golongan. Golongan yang pertama, man la yad'u Allah aslan, orang-orang yang tidak pernah berdoa sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit, sama sekali dia tidak perlu dan tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan yang pertama ini disebut mustakbir, orang yang sombong dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, man yad'u Allah walakin yad'u ma'ahu ghairu, orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Kalau golongan yang pertama, sama sekali dia tidak pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa sombong, merasa congkak, merasa dia tidak peduli, merasa dia cukup, tidak memerlukan bantuan dari pencipta alam semesta. Dan ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Adapun golongan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia pun juga berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana orang yang berdoa kepada kuburan para wali, kuburan para nabi, berdoa kepada benda-benda yang dianggap sebagai keramat, baik itu keris, azimat, cincin, akik, pepohonan, tetumbuhan, dan lain sebagainya. Maka golongan yang kedua ini adalah keadaannya kaum musyrikin. Yang pertama mustakbir, yang kedua musyrik. Golongan yang ketiga, yang terakhir, man yad'u Allah mukhlishan lahu du'a, orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan di dalam doanya, murni untuk mengharapkan ridha Allah, wajahnya Allah, mengharapkan balasan di sisi Allah, pemberian dari karunia-Nya Allah, dan dia tidak meminta kepada selain Allah. Dan ini adalah keadaan al-muwahhid. Jadi umat manusia di dalam perkara doa terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama mustakbir, kemudian yang kedua adalah musyrik, kemudian yang ketiga adalah muwahhid. Maka dari ayat ini, ikhwani afidhakumullah, menjelaskan bahwasanya doa adalah bagian daripada ibadah. Maka yang memalingkan apapun dari jenis ibadah ini dihukumi syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia tidak menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada matahari, tidak menyembah kepada bulan, akan tetapi dia menyembah kepada hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsu inilah mampu untuk memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga dikategorikan sebagai seorang mustakbir. Orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia mengagungkan hawa nafsunya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala. Pada kajian berikutnya kita akan masuk kepada contoh yang kedua, yaitu perkara al-khawf, takut dan gelisah seorang hamba, dan macam-macam keadaan umat manusia di dalam perkara takut atau ketakutan. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.